Mitra Bisnis, Bank Indonesia menyarankan kenaikan BBM bersubsidi naik menjadi Rp5.000 per liter. Kenaikan harga BBM sebesar Rp500 per liter akan menambah inflasi 0,8%. Namun, jika harga dinaikkan Rp1.500 per liter, inflasi bisa bertambah 2,43%. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat. BI juga mengingatkan tahun depan akan ada kenaikan tarif dasar listrik sebesar 15% dan kenaikan upah minimum provinsi. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi ini, bagaimana pendapat Anda? Ya, kita dukung. Dari dulu kita bilang, tidak tepat ini daripada minyak yang terlalu tinggi ini. Kalau ini juga jualan dan daripada di tempat gelap itu juga sudah 6.000, 7.000 barang ini. Ya. Jadi untuk apa pemerintah subsidi yang nggak perlu? Selama subsidi itu dipakai untuk membangun infrastruktur, kita setuju subsidi itu dihilangin. Menurut saya 500 masih kecilan. Paling sedikit 1.000 dia harus naikkan. Iya kan? Jadi inilah menurut saya. Ini semua ini kan populis. Mau populis-populis, tapi sebenarnya besok kita nggak berduit. Kita kayak sama membangun infrastruktur kita. Kita sudah stuck sekarang di jalan-jalan macet kiri, macet kanan, banjir sini, banjir. Karena nggak berduit kita semua kan. Nggak bisa bikin pelabuhan, nggak bisa bikin daripada kereta api, nggak bisa apa-apa. Karena duitnya habis kita bikin jadi asap aja. 340 triliun satu tahun. You bisa bayangin itu dua kali itu you bikin tol dari Jakarta ke Surabaya. Itu lo habis kali ya. Tiap-tiap tahun you bikin jadi uap aja jadi asap gitu. Ini menurut saya lah policy-policy kebijakan politik yang menurut sekali tidak benar menurut saya. Tapi semua itu mau enak-enak aja tapi nggak mau inilah seperti buruh juga nggak mau kerja keras tapi kita ini mau minta saja. Mau minta sesuatu yang sebenarnya you mesti minta itu kalau you mempunyai produktivitas, you mesti bekerja keras untuk kita bersaingan dengan luar negeri ini. Ini kita berkelahi sendiri. Luar negeri enak-enak import barangnya sebanyak mungkin ke kita ini. Akhirnya defisit kita bulan ini sudah 1,5 miliar dolar. Nah, you mau bilang apa lagi? Sekarang you mau terus saja naikkan sehingga akhirnya defisit kita tambah besar, akhirnya kita bangkrut sama-sama. Apa itu yang kita mau? Di sinilah peranan pemerintah untuk melihat secara lebih strategis. Bukan cuma tekanan-tekanan minoritas ini you terima semuanya akhirnya kita sama-sama hancur itu untuk apa? Tapi Pak, buat apa popularitas lagi untuk presiden kita saat ini? Kan 2014 beliau sudah tidak bisa dipilih lagi. Ya, tapi dia pikir dia bisa menentukan siapa yang naik kalau dia populer kan. Mereka kan akhirnya dia aja lah. Ya, kan yang menentukan rakyat kita bukan dia lagi kan. Jadi kita lihatlah apakah memang you tuh bisa dengan begini-gini you bisa jadi populer atau tambah marah rakyat kita. Menurut bukti saya setelah begitu besar you subsidi kan rakyatnya marah. Juga terus sama you. Ngapain, ya kan? Sekali-sekali nggak populer selama ini kepentingan kita jangka panjang sama-sama. Saya pikir semua mau berkorban. Asal pemerintah juga mau berkorban. Jangan pemerintah mau enak-enak walaupun berkorban, tentu rakyatnya nggak mau. Itu masalah saya lihat. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.